Islam iku ora keras, lunak,

kepada istrine salah, kepada anake salah. Mlebu omah, gak ana wong, tetep salah. Iki aturan Islam. Jenengan nek mlebu omah sampean pas kosong, ora ana wong, tetep salah. Salame piye? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Surat An-Nur juz 18. Nek nuju mlebu omah, wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum salam rengene awakmu dhewe. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kadang-kadang mlebu rengene suwungan kebon-kebon. Iku kadang-kadang nangane kebon-kebon iku jarene ana sing jaga jin galake ra metakat ngono. Iku kadang-kadang ana sing salam. Amit-amit ya Mbah. Niku kulo. Iku ora tuntunan Islam. Ya. Jangan lebu ning ngene suwungan. Sing sajake galak. Akeh jin-jine. Saban tetep assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jine galak. Jin galak karo malaikat. Jin itu kalah karo malaikat. Sampai mada assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Sampai dijogo karo malaikat. Lah jin. Jin kalah karo malaikat. Itu kejadian zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu raja dunia. Ada cerita. Manuk gagak, manuk ulung. Manuk ulung. Nak buat wit-witan. Gak piye-piye. Dijikoi karo sing di omah. Lah manuk ulung. Laporan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Kula rumah tangga kula terganggu. Diganggu karo sing di omah. Piye-piye dipunduti, ndok-ndok punduti. Nah, Nabi Sulaiman pancen raja dunia. Raja ini manusia, jin, setan, kutu-kutu, walang, atau ngurus. Sehingga omah dipanggil. Dipanggil karena Nabi Sulaiman. Raja ganggu. Rumah tanggane mana ulung sing nak wititanmu. Ya, dieleng-eleng aja ganggu. Kowe engko nek ganggu maneh. Terus Nabi Sulaiman nindali lan nugasake jin. Jin. Tiang kale. Di tak penjaga. Nak ngene wit-witamu. Nek sing ganggu, kowe disyarat karo iki. Nggih. Akhire sedina rong dina eleh ora ngono. Sarang wis kira-kira sabulan lali. Lali. Sing di omah mau harap meneh, harap dikoki piye-piye maneh, wis lali. Lagi harap meneh, ana pengemis, wong wedok tuwa, nggawa anak. Lah sing di omah iki, sakake karo pengemis mau madun, terus dikok roti. Diparengke karo pengemis. Bungai pengemis. Terus munggah maneh 21 piye karena selamat dapat. Pulang laporan mana ring ini Nabi Sulaiman rumah tangga pulau terganggu malih Nabi Sulaiman biye-biye dibunduti jogda dibunduti lho kita kan juga cinta karena pedewe kan juga orang lain Nabi Sulaiman jauhi jen efret, jen jen kutih. Aku nukah saka jen loro tak kan joko. Tak kan wit-witame tiang ini kok. Orang joko. Loro. Dikulai. Jine moro. Kau tak kan joko orang. Maaf Nabi Sulaiman, kulon pun jadi tiang sing badai menek kula badai kula syarat jas kula dicekeli tiang ageng dan winginan kula dibuan dan kontak kula gak dibuan dan ini kelembrang polisi. Nabi Sulaiman nangis depan apa terus budi kok kebatasan kasus nyatakan Gusti, ya sehingga mah mau harap jika ibi lan dok ada pengemis hatine welas asih ring pengemis banjur jika roti rak sida meneh roti dilungke karo pengemis. Tidak sangka welas asih sing di omah iku, aku asih karo sing di omah, aku ngutus malaikat tak penjaga nek jin ganggu, jine tak penbanting. Niku. Jadi, Nabi Sulaiman dijauhi Gusti Allah. Aku nama wong sing welas asih, aku ra iso. Ar-Rahimun Yarhamuhumur Rahman. Wong sing welas asih ngene liyane iku diasihi karo rahmat Gusti Allah. Dadi jin loro dibanding karo malaikat. Kalah jine. Amulane nek pengene daerah lokasi sing gawat-gawat iku aturan Islam maca salam. Iki sama nampalke. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ojo amit-amit mbak. Amit-amit mbak ku orang tuntunan Islam. Kena dikandani. Iku galak wangnya. Galak apa yang apa jin tak bakal menang karo malaikat. Tetap menang malaikat. Asal penting kita nderekake aturan Islam. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi lan ing atase Allah. Falyatawakkal man kabecik tawakkal al mu'minuna sapa wong mukmin. Dadi wong Islam pasrah ring Gusti Allah. Lah kula njenengan pun diulang Kanjeng Nabi setiap arep melangkah menuju tengene rencana jenengan teng pundi apa teng kantor kanggo pegawe teng sawah kangge petani lan dagang tengene toko-toko maca saking griya kunci ulang bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah kelawan nyebut asmane Allah, tawakkal tu pasrah insin ala Allah, ingat asyikusya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini penting. Malah anak bangsa wiridan kanggo njogo awake